الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدقكم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berkomunikasi kembali. Semoga komunikasi kita ini di jalan Allah dengan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mendapatkan taufik dari Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan nantinya kita akan membacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terhadap makna hadis yang kita baca. Kita masih berada pada bab tentang niat, keikhlasan niat. Kita akan baca hadis yang keempat. Ada di halaman ke-35. Nah, ada di kalau di PDF itu ada di halaman 35 hadis yang keempat. Apakah ada di antara antum yang memiliki file PDF-nya? Enggak. File itu udah enggak bisa buka lagi. Oh iya. Ada atau tidak ada? Enggak ada. Enggak ada ya. Baik, nah, kita akan bacakan saja. Seandainya ada, ana rencana ingin antum membacakan. Tapi karena filenya sudah tidak bisa dipakai, maka ana akan bacakan. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah. Radiyallahu anhuma. Dari seorang sahabat yang kunyahnya bernama Abu Abdillah. Nama aslinya Jabir, putra dari Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari berarti menunjukkan beliau dari kalangan Ansar. Beliau dari kalangan Ansar di Madinah. Radiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kalau dibacakan sebuah hadis, dibacakan nama sahabat, kemudian disebut radiyallahu anhuma, itu menunjukkan bahwa sahabat itu dan ayahnya adalah sahabat. Nah, seperti di sini disebut Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Jabir putra Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Menunjukkan bahwasanya Jabir adalah sahabat dan Abdullah adalah sahabat juga. Demikian juga kalau kita membaca An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdullah putra Umar al-Khattab, putra al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, menunjukkan bahwasanya Abdullah dan ayahnya yaitu Umar kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Atau An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah putra Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, menunjukkan bahwasanya Abdullah sahabat Nabi, Abbas juga sahabat Nabi, didoakan dengan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir putra Abdullah. Nah, Abdullah ayah dari Jabir terbunuh pada perang Uhud, terbunuh tanpa sengaja oleh seorang sahabat juga. Jadi beliau tidak terbunuh di tangan musuh, tapi terbunuh tanpa sengaja di tangan kaum muslimin. Nah, atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala, beliau berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu pertempuran. Nah, kami bersama Nabi dalam salah satu pertempuran. Jadi Jabir menceritakan keadaan beliau yang pernah berjalan menuju sebuah pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut dalam pertempuran, dalam sebagian pertempuran. Maka jihad dengan berperang itu juga merupakan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dikerjakan sesuai syariat, sesuai dengan aturan-aturan syariat. Tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa kita sekarang ini tidak ada lagi perintah berperang, tidak ada lagi perintah berjihad selama-lamanya hingga hari kiamat. Nah, tidak benar. Karena seperti hadis yang pernah kita baca dalam Riyadhus Shalihin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah lagi bagi penduduk Makkah setelah Fathu Makkah. Tetapi yang akan terus ada adalah jihad hingga hari kiamat, akan tetap berlaku selama terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, wa niyyah, dan adanya niat. Nah, jadi perintah jihad selama masih terpenuhi syarat-syaratnya, maka akan tetap berlaku hingga hari kiamat. Tetapi ada kelompok lain, ada kelompok kaum muslimin lain yang juga melampaui batas di dalam menyikapi jihad. Seakan-akan jihad adalah rukun Islam, mereka berlebih-lebihan di dalam menyikapi jihad. Seakan-akan tujuan utama dalam Islam hanya jihad pertempuran saja. Seperti kelompok Khawarij. Nah, ini tidak benar. Jadi kelompok tadi yang menyatakan tidak ada jihad lagi selama-lamanya salah. Juga kelompok yang terus mengatakan bahwa jihad adalah tujuan utama, berperang adalah rukun, bagian dari rukun Islam. Nah, seperti kelompok-kelompok Khawarij juga salah. Nah, yang benar adalah jihad akan tetap disyariatkan hingga hari kiamat selama terpenuhi syarat-syaratnya. Adanya kemampuan bagi kaum muslimin, adanya waliul amr dalam satu komando perang yang berjalan di atas sunnah. Nah, dan ada sebab-sebab di dalam melakukan jihad tersebut. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu pertempuran, kemudian beliau bersabda, "Inna bil Madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad." Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang laki-laki yang tidaklah kita melakukan suatu perjalanan atau melewati lembah kecuali mereka bersama kita, bersama kalian mendapatkan pahala berjalan di jalan Allah, berjalan jihad, tetapi mereka tertahan tidak bisa ikut karena sakit. Nah, artinya pasukan yang berangkat berjihad ini ya mendapatkan pahala karena berjalan menuju perang. Perjalanan mereka mendapatkan pahala. Menuruni lembah, melewati tebing-tebing, perjalanan mereka menuju jihad itu berpahala. Dan di Madinah ada orang-orang yang sakit tidak bisa ikut serta berjalan bersama kalian, tetapi mereka juga mendapatkan pahala di kalian, hanya saja mereka tidak bisa ikut karena sakit. Karena sakit. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Illa syarakukum fil ajri." Kecuali mereka yang di Madinah juga bersama-sama kalian mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Warwahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah keluar, kami pernah pulang dari perang Tabuk. Warawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, "Inna aqwaman bil Madinah khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul 'udr." Sesungguhnya kaum-kaum, ada kaum di Madinah yang berada di belakang kita. Tidaklah kita melewati jalan di antara bukit-bukit. Tidak pula melewati lembah kecuali mereka bersama kita. Hanya saja mereka tidak ikut bersama kita karena uzur. Nah, artinya mereka tidak bisa ikut berperang, tetapi mendapatkan pahala juga karena mereka uzur. Nah, kemudian kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qawluhu fi ghazatin ay fi ghazwah. ucapan sahabat fi ghazah itu maknanya fi ghazwah, di dalam salah satu pertempuran. Fa makna hadis, makna hadis ini, anna al-insan idza nawa al-amal as-salih walakinahu habasahu anhu habis fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa. Bahwasanya manusia jika dia meniatkan sebuah amal saleh tetapi dia tertahan oleh sesuatu hal, maka dia tercatat mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil udhri ay lamma kana qadiran kana ya'maluhu ثم عجز عنه فيما بعد فإنه يكتب له أجر العمل كاملا. Adapun seorang yang ketika tidak memiliki udzur dia beramal dengan suatu amalan, ketika dia mampu beramal dia biasa melakukan amalan itu, kemudian suatu saat dia tidak mampu mengerjakan amal tersebut, maka tercatat baginya pahala beramal secara sempurna. Jadi, ada seorang punya kebiasaan sholat duha tiap hari, misalkan. Kemudian di suatu hari, dia tidak bisa mengerjakan sholat duha karena udzur, sakit, atau safar. Nah, maka dia tercatat oleh Allah tetap mendapatkan pahala melakukan sholat duha, meski dia tidak sedang melakukan sholat duha. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau dia safar, maka tercatat baginya dia mengerjakan amal yang biasa dia kerjakan saat dia mukim dan sehat. Nah, fal mutamanni lil khair al haris alaih in kana min adatihi annahu kana ya'malu walakinahu habasahu anhu habis kutiba lahu ajruhu kamilan. Seorang yang berangan-angan ingin mengerjakan kebaikan, yang bersemangat untuk mengerjakan kebaikan, jika kebiasaan dia melakukan sebuah amal, tetapi tertahan dengan sebuah hal, maka tercatat pahalanya secara sempurna. Samathalan, contohnya, إِذَا كَانَ الْإِنسَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْجَمَاعَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَكِنَّهُ حَبَسَهُ حَابِسٌ كَنَوْمٍ أَوْ مَرَضٍ أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص. Jika seorang kebiasaannya sholat jamaah di masjid, tetapi suatu hari dia tidak bisa mengerjakan sholat jamaah, mungkin karena ketiduran atau karena sakit atau yang semisal dengan itu, maka dia akan mendapatkan tercatat mengerjakan pahala sholat berjamaah secara sempurna tanpa dikurangi pahalanya. Wakadzalika idza kana min adatihi an yusalliya tatawwu'an. Demikian juga jika seorang kebiasaannya sholat tatawwu', sholat sunnah, walakinnahu mana'ahu minhu mani. Kemudian suatu saat ada yang menghalangi dia, tidak bisa mengerjakan sholat tatawwu', walam yatamakkan minhu, tidak mampu dia kerjakan. Innahu yuktabu lahu ajruhu kamilan, maka tercatat pahalanya dia mengerjakan sholat sunnah itu secara sempurna. Wa kadzalika in kana min 'adatihi an yasuma min kulli syahrin 3 ayyam. Demikian juga seorang yang kebiasaannya dia puasa setiap bulan 3 hari. Dia kebiasaannya puasa setiap bulan syahr, bulan qamariyah, puasa 3 hari. Summa ajiza an dzalik, kemudian suatu bulan dia lemah, tidak bisa mengerjakan. Wa mana'ahu mani, terhalangi dari mengerjakan itu, fa innahu yuktabu lahul ajru kamilan, maka tercatat baginya mendapatkan pahala secara sempurna. kebiasaan seseorang muslim puasa 3 hari setiap bulan Qamariyah itu adalah suatu sunnah, ya. Dijelaskan dalam hadis, man shoma syahr as-sadr wa thalathata ayyam min kulli syahr dhahaba Allahu anhu wahr as-sadr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan kesabaran, di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 3 hari setiap bulan, maka Allah akan menghilangkan pada dadanya wahr as-sadr, hal-hal yang membuat panas dada seperti iri, dengki, dendam, ya, itu bisa hilang dengan puasa Ramadan diikuti dengan puasa 3 hari pada setiap bulan. Nah, hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, kebiasaan orang itu puasa sunnah 3 hari setiap bulan Qamariyah. Bulan Dzulqa'dah dia puasa 3 hari, bulan Dzulhijjah dia puasa 3 hari, dan seterusnya. Ya. Selain bulan Ramadan, dia sempurnakan. Maka, itu akan menghilangkan kegelisahan dalam dada, perasaan panas dalam dada seperti iri hati, dengki, dendam. Kemudian suatu bulan dia tidak mampu mengerjakannya, maka dia tercatat akan mendapatkan keutamaan itu tetap karena dia meninggalkan ada udzur. Nah, kemudian kata Syekh di sini, wa ghayruhu minal amsilah al-katsir. Demikian juga yang selainnya dari contoh-contoh yang banyak. Amma idza kana laysa min adatihi an yaf'alahu fa innahu yuktabu lahu ajrun niyyah faqat. Adapun jika bukan kebiasaan dia mengerjakan amalan itu, maka dia akan tercatat mendapatkan pahala niat saja. Duna ajril amal, bukan pahala amal. Jadi, seandainya ada orang biasa pergi berjihad, setiap ada panggilan jihad, dia ikut. Nah, tidak pernah absen sebelumnya. Suatu hari, ketika ada panggilan jihad, dia sakit, tidak bisa ikut. Maka orang ini dapat pahala amal secara sempurna. Dapat pahala amal secara sempurna. Nah, karena dia kebiasaannya sudah biasa ikut jihad. Tetapi kemudian berhalangan, maka ketika dia berhalangan itu, dia dapat pahala beramal secara sempurna. Tapi kalau seandainya orang itu kebiasaan sebelumnya tidak pernah berangkat jihad, mungkin bisa jadi karena dia baru masuk Islam, misalkan. Kemudian ada perintah berangkat jihad dari Waliul Amr, dia sakit. Dia berangan-angan, duhai seandainya saya sehat, saya juga ingin berangkat jihad seperti yang dilakukan teman-teman saya. Maka orang ini hanya dapat pahala niat saja. Tidak dapat pahala beramal. Karena kata Syekh di sini, idza kana laysa min adatihi an yaf'alahu fa innahu yuktabu lahu ajrun niyyah faqat. Kalau bukan kebiasaan dia sebelumnya melakukan amal itu, ya, maka dia hanya tercatat mendapatkan pahala niat saja. Duna ajril amal, bukan pahala beramal. Wa dalilu dalik, dalilnya, anna fuqara as-sahabah radhiyallahu anhum qalu, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkata, ya Rasulullah, sabaqana ahlul duthur bidderajatil ula wal na'im al-muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami sudah mendahului kami untuk mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang terus menerus. Yakni anna ahlal amwal sabakuhum bis sadaqah wal itqi. Yaitu orang-orang yang punya harta banyak mendahului orang-orang miskin dari kalangan sahabat, karena orang kaya lebih banyak sodakoh dan lebih banyak memerdekakan budak, sehingga pahalanya lebih besar dari orang-orang miskin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun illa man amila mithla ma amiltum. Maukah kalian aku khabarkan dengan sebuah amalan yang jika kalian mengerjakan amalan itu, kalian akan bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian, dan kalian tidak akan terkejar oleh seorang pun kecuali orang yang beramal seperti amalan kalian. Kemudian Nabi mengajarkan, faqala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathah wa thalathin. Yaitu kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai salat 33 kali. Tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Nah, fa'alu, maka para sahabat yang miskin, yang fuqara ini mengerjakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimal aghniya'u bidzalik. Kemudian ternyata orang-orang kaya dari kalangan sahabat mendengar ilmu ini juga. Mereka juga beramal, melakukan zikir, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Selesai salat. Fa'alu mithla ma fa'al, mereka juga mengerjakan seperti yang dikerjakan orang-orang fakir dari kalangan sahabat. Faja'al fuqara ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kaum fakir kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang kaya itu mendengar apa yang kami kerjakan. Mereka juga mengerjakan apa yang kami kerjakan. Zikir selesai salat 33 kali, tasbih, tahmid dan takbir. Fa'alu mithlah, mereka juga mengerjakan. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah memiliki keutamaan yang agung, kata Syekh. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kata Syekh, walam yakul lahum innakum adraktum ajra amalahum. ولم يكن لهم إنكم أدركتم أجر عملهم ولكن لا شك أن لهم أجر نية العمل. Nabi tidak mengatakan kepada para fuqara sahabat, para sahabat yang fakir, kalian juga mendapatkan pahala seperti amal dari para sahabat yang kaya. Mereka bersedekah, mereka memerdekakan budak, mereka misalkan mewakafkan tanahnya, mereka berinfak. Ya, kalian wahai kaum Ansor yang miskin, para sahabat yang miskin, kalian dapat pahala seperti amal mereka. Nabi tidak menyatakan demikian. Tetapi orang-orang miskin itu mendapatkan pahala niat, bukan pahala amal. Kalau mereka berniat, jika seandainya saya punya kekayaan seperti fulan, maka saya akan juga berinfak seperti infaknya fulan. Nah, maka orang ini punya bukan pahala amal, tetapi pahala niat. Ajr niat saja. Wa li hadza dzakara an-nabiy alaihi salatu wassalam fi man ataahu Allahu malan. فجعله ينفقه في سبل الخير وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan seseorang yang Allah berikan harta yang banyak, dia banyak berinfak di jalan-jalan kebaikan, kemudian ada seorang fakir yang mendengar kisah ini berkata, kalau saya punya harta seperti fulan, maka niscaya saya juga akan beramal seperti fulan. Saya akan berinfak, bersedekah, zakat, dan seterusnya, haji, dan seterusnya, dengan harta saya, kalau saya punya harta seperti fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fahuwa biniyatihi faajruhuma sawa. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan, maka pahala keduanya sama, kata Nabi. Pahala antara yang kaya dengan miskin sama. Tapi kata Syekh, maksudnya adalah pahala niatnya itu didapatkan oleh orang yang miskin. Kata beliau, ay sawa'un fi ajrin niyah, sama dalam pahala niat. Ammal amal fa innahu la yuktab lahu ajruhu illa in kana min adatihi an ya'malahu. Sedangkan pahala amal tidak tercatat pahala bagi dia kecuali jika kebiasaan dia sebelumnya adalah beramal dengan itu. Misalkan, ya, ada seorang yang miskin tapi dulunya kaya. Dulunya kaya. Nah, ketika dia kaya, dia banyak berinfak. Banyak sekali berinfak. Banyak bersedekah. Nah, kemudian dia jatuh miskin. Jatuh miskin. Ketika dia melihat seorang kaya berinfak juga seperti infak dia dulu, maka dalam hati dia berkata, kalau seandainya saya dijadikan kaya lagi oleh Allah, saya ingin seperti dia. Maka orang yang demikian ini, dia akan mendapatkan tidak hanya pahala niat, tapi juga pahala amal. Karena kebiasaan dia sebelumnya memang suka beramal. Hanya saja sekarang dia uzur. Nah, sama seperti orang yang dulunya biasa sholat sunnah, sholat qiyamul layl, kemudian di suatu malam dia tertidur karena capek atau sakit, maka malam itu tercatat dia tidak sekedar pahala niat, tapi juga pahala beramal secara sempurna. Nah, kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini juga terkandung faedah, isyarah ila anna man kharaja fi sabilillah fil ghazwi wal jihad fi sabilillah fa inna lahu ajra mamshah. Barang siapa yang keluar berjihad di jalan Allah dalam pertempuran, jihad di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala berjalan. Jadi ketika berjalan menuju pertempuran, ya, atau pulangnya mungkin, berjalannya itu juga berpahala bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan wa la syi'ban illa wa hum ma'akum." Tidaklah mereka berjalan, tidaklah mereka menuruni lembah, tidak pula melewati jalan di antara perbukitan, kecuali mereka yang di Madinah itu mendapatkan pahala seperti kalian. Artinya, berjalannya orang berjihad itu berpahala. Wa yadullu li hadza qawluhu ta'ala. Demikian juga ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 120 sampai 121. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffara wa la yanaluna min 'aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun shalih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang yang pergi berjihad, berjalan berjihad, la yusibuhum dhama'un, tidaklah mereka ditimpa perasaan haus, wala nasabun, tidak juga perasaan capek, wala makhmasatun fi sabilillah, tidak juga perasaan lapar di jalan Allah, wala yata'una mauti'an yaghidul kuffar, tidaklah mereka menapakkan kaki mereka di suatu tempat yang membuat orang-orang kafir marah, wala yanaluna min aduwin nailan, tidaklah mereka tangan mereka menyebabkan kecelakaan bagi orang-orang kafir, bagi musuh, illa kutiba lahum bihi amalun salih, kecuali semua itu tercatat sebagai amal salih. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, tidaklah mereka berinfak sedikit atau banyak, dan tidaklah mereka melewati lembah kecuali tercatat bagi mereka pahalanya, agar Allah membalas kepada mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi orang berjihad di jalan Allah, ya, kalau jihadnya jihad syar'i, maka sekedar diamnya mereka di suatu tempat berjaga-jaga itu dapat pahala. Tulisan pahala mengalir terus. Mereka haus dapat pahala. Mereka capek di jalan Allah dapat pahala. Mereka lapar di jalan Allah dapat pahala. Nah, mereka berinfak sedikit ataupun banyak, berjalan melewati lembah, semuanya berpahala. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiru hadha, dan yang semisal atau seperti ini kata Syekh, anna ar-rajul idza tawaddaa fi baitihi fa asbagha al-wudhu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah fa innahu la yakhthu khutwatan illa rafa'a Allahu lahu biha darajah wa hatta 'anhu biha khathiyah. Seseorang yang berwudu di rumahnya, menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid, tidak ingin keluar kecuali hanya salat, maka tidaklah dia melangkahkan satu kaki, kaki kanan, kecuali Allah akan tinggikan satu derajat, dan satu kaki kiri akan menghapus satu dosa, satu keburukan. Nah, itu pahalanya ya. Orang berjalan menuju masjid, terhitung satu langkah kaki kanan meninggikan derajat, satu langkah kaki kiri menghapus dosa, dengan syarat tiga. Satu, berwuduknya di rumah. Dua, dia sempurnakan wuduknya. Tiga, niat ke masjid hanya untuk sholat, tidak ada niatan lain. Nah, kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka insya Allah setiap langkah kakinya ke masjid akan bernilai ibadah. Satu langkah kaki kanan menaikkan derajat, satu langkah kaki kiri menghapus dosa. Syaratnya tadi, tiga. Satu, berwuduknya di rumah. Yang kedua, wuduknya dilakukan secara sempurna. Yang ketiga, niat ke masjid hanya untuk sholat saja, tidak ada niat yang lain. Nah, kemudian kata Syekh, wa hadza min fadlillahi azza wa jal, ini termasuk keutamaan Allah, an takuna wasailul amal fiha hadzal ajr alladhi bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan wasilah-wasilah amal padanya terdapat pahala yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembacaan hadis yang keempat dan juga syarah hadis dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Tayib, sebelum itu mungkin seperti biasa ana ingin mendengar dari antum sedikit apa faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran siang ini. Yang pertama, Abu Umar, mungkin antum bisa menyampaikan. Yang ada belajar ini, walaupun dalam kesulitan atau kesusahan, apa yang kita niatkan insyaAllah diberi pahala. Nah, apa yang kita niatkan, jika ada kesulitan, itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Asia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faedah yang saya dapat ustaz ialah bila seseorang niatnya mau ke masjid sahaja kan, dan dia berwuduk di rumah, dan wuduknya di apanya di sempurnakan di rumah. Jadi bila dia pergi ke masjid, setiap langkah kanannya dinaikkan darajatnya, dan setiap langkah kirinya dihapuskan satu dosanya. Naam, ahsantum. Barakallahu fiikum. Fiika barakallahu. Kemudian Abu Muhammad mungkin bisa memberikan faedah yang kita dapatkan. Jika seseorang selalu melakukan suatu ibadah dan jika pada suatu hari mungkin dia sakit, dia mempunyai alasan yang yang boleh diterima, dia tetap akan menerima pahala untuk bagi niatnya dan juga aksi ibadah itu. Ibadah sahih, ahsan untuk enam. Jika seseorang kebiasaannya adalah beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah, apakah itu sholat, puasa, atau ibadah yang lain, kemudian ketika suatu keadaan dia punya uzur syar'i tidak bisa mengerjakan ibadah itu, maka tercatat dia mendapatkan pahala secara sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau safar, tercatat dia mendapatkan mengamalkan amalan itu seperti ketika dia sedang mukim dan sehat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, sahih. Ahsantum. Berikutnya Abu Pawi. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faedah berikut ialah seseorang tu berjihad di jalan Allah, dari jalan Allah, dan setiap sudutnya akan dapat pahala. Macam dia dah lapar, dia dapat pahala. Dia dah penat, dia dapat pahala. Masya Allah. Santum. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, setiap sudut yang dia temui, setiap keadaan dia akan berpahala. Dia haus, dapat pahala. Dia capek, penat, dapat pahala. Dia lapar, dapat pahala. Dia berdiam di tempat yang membuat marah orang-orang kafir, itu berpahala. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-120. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun shalih. Yang demikian karena tidaklah mereka ditimpa kehausan atau capek atau lapar di jalan Allah, tidaklah menapakkan kaki di tempat yang membuat marah orang-orang kafir, dan tidaklah mereka menyentuh orang-orang menyentuh musuh dengan suatu sentuhan, memukul dan sebagainya, kecuali tercatat baginya mendapatkan amal soleh. Masya Allah. At-Taubah ayat 120. Ahsantu. Berikutnya, Abu Ilham. Barakallahu fi. Mungkin ada yang bisa antum sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa ambil adalah tidak terburu-buru menerima informasi apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa jihad itu tidak ada, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk ikut berjihad apabila tidak ada keputusan daripada ulama yang lain. Itu saja. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Hendaknya kita ta'anni, bersikap berhati-hati ya, ketika mendengar sebuah berita. Kalau ada yang menyatakan bahwasanya tidak ada lagi jihad selama-lamanya, maka kita menyatakan tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah beliau hampir seluruh bagian kehidupan beliau adalah jihad. Terutama setelah masa melewati masa Madinah ya, kehidupan di Madinah banyak pertempuran demi pertempuran. Ada yang Nabi ikuti, ada yang tidak Nabi ikuti, tapi beliau kirim pasukan perang. Bahkan saat beliau akan meninggal dunia, beliau masih mengirim pasukan Jaish Usamah. Pasukan Usamah. Usamah bin Zaid. Ya. Berangkat. Jaish Usamah. Berangkat. Wahai pasukan Usamah. Berangkat jihad. Ternyata di tengah perjalanan, Nabi meninggal. Meninggal dunia. Maka Jaish Usamah, pasukan Usamah ini, kembali ke Madinah setelah mendengar Nabi meninggal. Artinya, di akhir-akhir masa kehidupan beliau, itu Nabi masih mengirim pasukan. Nah, menunjukkan semangat beliau di dalam jihad. Nah, ketika Nabi meninggal, pasukan Usamah kembali ke Madinah, maka orang-orang berkata kepada Abu Bakar, setelah Abu Bakar terpilih menggantikan Nabi SAW. Wahai Abu Bakar, kehidupan di dalam negeri, di Madinah, perlu pasukan. Jangan engkau kirim Jaish Usamah. Jangan engkau kirim pasukan Usamah. Karena Nabi baru meninggal, kondisinya genting sekarang. Janganlah dikirim lagi Jaish Usamah, pasukan Usamah. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah, seandainya anjing-anjing Madinah menggigit gelang-gelang kaki wanita Madinah, aku tidak akan menahan pasukan yang telah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Jaish Usamah berangkat tetap. Karena kalian diberangkatkan oleh Nabi, maka aku tidak akan menghalangi sesuatu yang telah diberangkatkan oleh Nabi SAW. Terbukti keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sangat tepat. Karena ketika sepeninggal Nabi mulai ada orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Tetapi ketika melihat pasukan Usamah berjalan dalam jumlah pasukan yang besar dan kuat, kokoh, banyak di antara mereka yang kembali masuk Islam. Sebagian karena khawatir diperangi, ya. Sebagian lagi melihat ternyata kekuatan Muslim tidak berubah. Nah, jadi jihad tetap ada sepeninggal Nabi SAW. Demikian juga bagi orang-orang yang mengatakan ayo jihad, nah, kita harus melihat apakah jihad mereka syar'i ataukah di atas kebid'ahan. Kita hanya mau berjihad jika itu di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, di atas bimbingan para ulama ahlus sunnah. Jihad-jihad yang ada saat ini di banyak tempat di Syria dan di tempat-tempat yang lain kebanyakan. Apakah mereka bersama ulama ahlus sunnah? Kita lihat jawabannya tidak. Jika tidak, maka kita tidak mau berjihad kecuali di bawah bimbingan para ulama ahlus sunnah. Nah, baik, berikutnya Abu Muwahidin, mungkin ada yang bisa antum sampaikan. Naam, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hafizullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizakumullah. Satu faedah yang ana dapat ialah Abu Jabir Abdullah itu telah dibunuh oleh seorang para sahabat dengan tidak sengaja di perang Uhud. Naam, ahsantum. Jabir memiliki ayah yaitu Abdullah. Jabir dan Abdullah adalah dua-duanya sahabat Nabi, dan Abdullah terbunuh di jalan Allah pada saat perang Uhud, tidak karena kesengajaan terbunuh oleh pasukan kaum muslimin sendiri, karena pada saat itu kondisinya sangat gawat, sangat genting, sangat kacau. Nah, kacau sehingga banyak yang tidak bisa mengenal dengan baik mana itu musuh, mana itu kawan. Nah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah terbunuh pada saat itu. Jabir sudah melihat, wahai saudaraku, itu ayahku, berteriak Jabir. Nah, tapi qadar Allah, karena kondisinya darurat ya, kondisinya sangat kacau pada waktu itu. Nah, maka kemudian Jabir menyatakan, ghafarallah ya ikhwani, semoga Allah mengampuni anda wahai ikhwanku, kalian telah membunuh ayahku, tapi semoga Allah mengampuni antum sekalian. Nah, ahsantum. Itu mungkin taqabbal mungkin Abu Abdul Malik, jika ada yang antum bisa sampaikan mungkin bermanfaat bagi kita, atau mungkin pertanyaan atau semisalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau tanya pasal satu muskilan. Naam, Hasan. Nanti selalu ketinggalan dalam solat jemaah. Ya. Maksudnya imam di sini selalunya laju saja gitu. Ya, terlalu cepat. Terlalu cepat, tidak beri peluang. Jadi ana selalu ketinggalan. Naam. Jadi nasihat apa dia harus saya ambil? Nah, jika memang imam sangat cepat, nah, sehingga kita sebagai makmum selalu saja, setiap sholat, selalu tertinggal, tidak bisa mengerjakan rukun sholat, misalkan Al-Fatihah, selalu ketika kita masih belum selesai Al-Fatihah, imam sudah rukun. Imam itu yang kita ikuti, mesti dia setiap kali kita sampai di Al-Fatihah masih misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia langsung sudah rukuk. Maka sebaiknya ya, jika kita kebiasaan di masjid atau musalla itu, kita cari imam yang lain atau masjid yang lain, karena yang sangat cepat itu bisa menyebabkan sholat kita tidak diterima kalau dia tidak tumakninah. Yeah. Pernah ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk ke dalam masjid, dia sholat, Nabi perhatikan sholatnya. Setelah itu dia datang kepada Nabi mengucapkan salam. Nabi mengatakan, irji fasolli fa inna kalam tusolli. Kembalilah engkau sholat karena engkau belum sholat. Dia sholat lagi, selesai sholat dengan cara yang sama, sholatnya tidak berubah. Dia kembali kepada Nabi. Nabi menyatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali engkau sholat, engkau belum sholat. Dia kembali lagi sholat. Nah, kemudian selesai sholat, dia datang kepada Nabi. Nabi ulang lagi, kembali engkau sholat, engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Setelah itu orang itu menyatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi sholat selain dengan cara ini. Maka ajarkan aku bagaimana sholat yang benar. Maka disampaikan oleh Nabi sebuah hadis tentang hadis al-musi sholatuhu, hadis orang yang buruk sholatnya. Di sana disebutkan kewajiban tuma'ninah, hatta tatma'inna raki'an, hingga engkau tuma'ninah di dalam rukuk. Hatta tatma'inna sajidan, hingga engkau tuma'ninah di dalam sujud. Tuma'ninah itu diam sejenak, hingga persendian kembali kepada posisinya masing-masing. Nah, jadi kalau memang sangat cepat imam itu, maka ada beberapa kemungkinan, mungkin kita sampaikan dengan nasihat yang baik kepada takmir, kalau di Indonesia pengurus masjid itu takmir namanya. Takmir, afwan Ustaz, afwan Pak. Kalau Bapak itu yang jadi imam, kok saya selalu ketinggalan. Misalkan kita sampaikan dengan baik. Mungkin ada imam lain. Atau mungkin minta tolong disampaikan kepada Bapak yang bersangkutan supaya bisa lebih tuma'ninah di dalam sholatnya. Supaya kita bisa sholat dengan enak, dengan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kira-kira itu tidak memungkinkan, kita tidak bisa, maka sebaiknya kita cari musholla atau masjid yang lain. Nah, jika ternyata tidak ada masjid yang terdekat, sangat jauh bagi antum, semoga antum udur dalam kondisi itu, ya, hingga suatu saat Allah gantikan imam yang lebih baik, atau ada tempat sholat yang terdekat yang juga tuma'ninah. Nah, kalau benar-benar di atas sunnah, sholatnya mungkin kita sulit ya, tapi paling tidak yang bisa sah sholatnya. Nah, tayyib, assalamualaikum. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari antum sekalian? Ada lagi satu Ustaz, Abu Liana. Nah, Abu siapa? Abu Liana. Abu Liana, tafadhol. Mungkin ada yang bisa antum sampaikan, Pak Ida? Dari kajian kita yang ini. Atau mungkin kalau antum kesulitan menyampaikan, mungkin ada pertanyaan atau juga faedah lain di luar ini, tafadhol. Sebentar ya, boleh ya kita. Muskilan mau boleh, ada muskilan mau boleh. Ayo kita jalan. Ustaz. Nah, Azhar. Ya, no comment. No comment. Ah, santum. Nah, tapi Ana ada soalan. Nah. Yang tadi yang tentang wuduk di rumah dan sempurnakan wuduk dan yeah, hanya niatnya ke masjid itu, afwan Ana tadi enggak dengar itu kalam siapa yeah itu? Ya. Yeah. Itu kalam Syekh Uthaymin atau hadis? Yang di file PDF itu kalam Syekh Uthaymin, tapi sebenarnya berlandaskan hadis. Ya. Oh ya. Bentar, ana carikan apa tadinya. Nah, seingat saya pernah itu disebutkan di dalam Umdatul Ahkam, sedangkan Umdatul Ahkam itu adalah kumpulan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim saja. Nah, hadisnya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salatu ahadikum fi jama'ah tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi bit'an wa 20 darajah. Salat seseorang di berjamaah itu pahalanya lebih dibandingkan salat dia di pasarnya atau di rumahnya dengan 20 sekian derajat. Wadzalika bi annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Yang demikian karena jika dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, tsumma atal masjida la yuridu illa shalah. Kemudian dia mendatangi masjid tidak mau kecuali salat. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada niat kecuali salat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'a biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali diangkat satu derajat. Aw huttat anhu biha khathiah, akan terhapus baginya satu kesalahan. Wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla, dan para malaikat akan bersolawat kepada kalian selama kalian berada di tempat salat. Alladhi yusalli fi, selama kalian berada di tempat salat itu. Bagaimana doa malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma rahamhu, ma lam yuhdits fihi, ma lam yuhdits fihi. Malaikat mendoakan, ya Allah bersolawatlah untuk fulan, ya Allah rahmatilah fulan, selama fulan tidak berhadas, tidak batal wuduknya. Malam yu'di fihi, selama fulan tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau kita sudah di masjid, ya, belum sholat, kita berdiri masih, kita menunggu iqamah, itu malaikat mendoakan kita. selama tadi itu kita berwudu di enggak, ini lainnya. Selama kita masih di tempat sholat, kita menunggu sholat, nah, malaikat akan mendoakan, ya Allah bersholawatlah untuk fulan, ya Allah rahmatilah fulan. Selesai sholat juga demikian, malaikat mendoakan kita. Nah, jadi intinya itu sebenarnya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya di file PDF itu Syekh menyebutkan secara lisan, tidak menyebutkan hadis. Nah. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji siang ini. Ada lagi satu soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagi kita berjamaah ya, sebagai makmum. Ya. Jaraknya tasawuf air ya. Ya. Orang sudah beri taslim, tapi saya masih dalam tasawuf air. Berapa jarak yang dibenarkan untuk saya teruskan sampai saya taslim? Nah, insya Allah sebatas yang anda pahami dari dalil-dalil yang ada dan juga penjelasan ulama yang sebatas yang anda ketahui, untuk salam, yeah, tidak ada batasan lamanya. Jadi kalau sekiranya makmum semua sudah beri salam, saya masih di tasawuf, adakah? Insya Allah. Itu tidak termasuk mengurangi sikap kita mengikuti imam, karena yang wajib harus segera ikut itu idza kabbara fakabbiru, jika dia takbir segera takbir, wa idza raka'a farka'u, jika dia ruku' segera ruku', wa idza sajada fasjudu, jika dia sujud segera sujud. Tapi tidak ada kalimat jika idza sallama fasallim, jika dia salam segera engkau salam. Nah, batas yang anda ketahui, tidak ada keharusan segera mengikuti imam dalam salam. Nah, jadi waktunya bisa lebih panjang jika kita memang membutuhkan. Nah, mungkin kita butuh berdoa. Ya, itu empat perkara yang penting itu yang disuruhkan, ya. yang disarankan oleh Rasulullah itu. Doa empat perkara ya. Nah, itu yang saya terlalu ambil berat pada tumanina. Nah, jadi itu karena itu saya selalu ketinggalan. Nah, tidak mengapa. Tidak termasuk menyelisihi imam di situ, insya Allah. Tapi kalau imamnya ruku, segera kita ikuti. Jika imam takbir bangkit dari ruku, segera kita ikuti. Jika dia sujud, segera kita ikuti, begitu. Tapi kalau salam, tidak ada. Tak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Nah, Hasan. Biarpun setelah ada yang sudah melakukan itu sholat sunnah. Nah, insya Allah tidak mengapa. Dan lagi ada satu ya, Ustaz, lagi satu. Maaf ya. Dalam sholat jahar ya. Ya. Apabila itu imam membaca Al-Fatihah. Ya. Kita diam ya. Nah. Tapi setelah dia, adakah Fatihahnya yang dibaca oleh imam itu termasuk kita juga yang menerima, erti kata sekaligus apa yang imam baca Al-Fatihah adalah untuk kita sekali. Nah, benar. Ada perbedaan pendapat para ulama, ada ikhtilaf para ulama tentang hal itu. Namun sebatas yang ana yakini sejauh ini, ana cenderung pada pendapat ulama yang menyatakan jika Al-Fatihah dibaca keras, maka pada saat itu kita diam saja. Nah, tunggu sampai lagi dua rakaat siri ya. Ya. Baru kita. Ketika imam tidak menjaharkan, tidak mengeraskan. Kita harus membaca Al-Fatihah pada saat itu. Kita harus membaca Al-Fatihah sebagai makmum. Nah. Tapi kalau dikeraskan, kita tidak harus membaca Al-Fatihah. Seharusnya diam ya. Diam saja. Karena hadis riwayat Muslim menyatakan wa idza qara'a fa ansitu. Jika dia membaca, jika imam membaca Al-Qur'an dikeraskan, fa ansitu, maka simaklah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dan juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Iya, benar. Nah. Itu yang saya baca melalui buku keluaran Syekh Al-Albani. Ya, mungkin ada beda pendapat dengan Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz berpendapat tetap harus baca. Nah, tapi sejauh ini yang sebatas yang anda yakini, untuk yang dibaca keras itu tidak perlu membaca bagi makmum, hanya menyimak begitu. Nah, dengan kita menghormati perbedaan saudara kita yang mungkin cenderung pada pendapat ulama yang lain. Barakallahu. Terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, sudah masuk waktu asar di Indonesia. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.